kuda sampai di perhentian tidak bertepi, pangkalan yang sama berulang sesekali ku temui keindahannya. Gerak seperti bayang-bayang menghampiriku, bukan senang dan ku lupakan, sesalah tak berarti padaku begini. Sesekali ku temui keindahannya. Lepaskan rindu dendam di kamu.

pun aku kedel, tetap ku degil. Tak akan kau dapat menguasai ku. Hentikan saja mainan gilamu, takkan kekal lama dan disebab. Sampai dalam selalu beri. orang putih. Sayangnya lebih kurang macam kuali. Biasa be, kita lagi sibuk. Senda dan ketawa tulus suci, kehangatan kesan cinta kekalnya di musim luruh, seindah waktu kau bersama. Genggam janji rinduku ditusuknya bisa yang merayu. Ingatlah hanya dirimu yang dapat mengekalkannya. Usia percintaan yang dibenang jika gunungan emas serta seandainya kau mengerti, akan kau dindingkan kamu di dalam diri. Di dalam lubang gerun pun menikam jiwa. Senjata kita hanya cinta. tenang dan aman waktu berdua, kita hidupkan gembira. dan senang bersama mengucap kenikmatan percintaan yang kita bina. sudahi sesala. Lihat engkau berlalu, impian yang jadi gambar kenang-kenangan. Semua itu masih tak ku dapat melenyapkan. Hilang kedamaian kini bila tak ku lihat engkau bersama. Nikmati rasa hidup jalan. Dalam pahit ada kemanisannya. tak mungkin ku lupa untuk mengajakmu. Kini musim runtuh, rezeki menjadi. Sama-sama rasa, sama-sama dia. Tanpamu yang jauh dan sendiri. Larikan diri. Mengapa begini? Bila musim-musim pun menjadi, ku terkenang masa kau bersama. Walaupun kau masih ingin tewaskan ku. Waktu musim-musim telah menjadi, ku bersyukur pada yang berkuasa. Tak mungkin ku lupa selama-lamanya. Kini musim runtuh, rezeki menjadi. Sama-sama rasa, sama-sama riang. Tanpamu yang jauh dan sendiri. Larikan diri. Mengapa begini? Sama-sama rasa, sama-sama riang. Tanpamu yang jauh dan sendiri. Larikan diri. Mengapa begini? Bila musim-musim pun menjadi, ku terkenang masa kau bersama. Walaupun kau masih ingin tewaskan ku. Waktu musim-musim telah menjadi, ku bersyukur pada yang berkuasa. Tak mungkin ku lupa selama-lamanya. Tak mungkin ku lupa selama-lamanya. Tak mungkin ku lupa selama-lamanya. Tak mungkin ku lupa selamanya. Biarkan saja. ku di sini. Dapatkah kita